Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 560. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Bab keempat. Tentang amar ma'ruf terhadap amir-amir dan sultan-sultan atau penguasa-penguasa, dan nahi mungkarnya. Telah kami sebutkan tingkat-tingkat amar ma'ruf, bahwa tingkat pertamanya ialah ta'rif, atau memperkenalkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tingkat kedua, yaitu pengajaran. Tingkat ketiga, dengan kata-kata yang kasar. Dan tingkat keempatnya, melarang dengan kekerasan, membawanya kepada kebenaran dengan pukulan dan siksaan. Yang boleh dari jumlah itu terhadap sultan-sultan atau penguasa-penguasa ialah dua tingkat yang pertama, yaitu ta'rif dan pengajaran. Adapun melarang dengan kekerasan, maka tidaklah yang demikian bagi perseorangan-perseorangan rakyat terhadap sultan atau penguasa. Bahwa yang demikian itu menggerakkan fitnah dan membangkitkan kejahatan. Dan hal yang ditakuti yang akan terjadi daripadanya lebih banyak. Adapun kata-kata yang kasar, seperti dikatakan, "Hai orang zalim, hai orang yang tidak takut akan Allah," dan kata-kata yang seperti itu, maka yang demikian kalau menggerakkan fitnah yang kejahatannya melampaui kepada orang lain, niscaya tidak boleh. Kalau tidak ditakutinya kecuali atas dirinya sendiri, maka boleh, bahkan disunatkan kepadanya. Sesungguhnya telah menjadi adat kebiasaan salaf atau ulama terdahulu tampil menghadang bahaya dan berterus terang menantangnya tanpa memperdulikan kebinasaan jiwa dan mendatangi berbagai macam azab kesengsaraan. Karena mereka tahu bahwa yang demikian itu mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, orang syahid yang terbaik ialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian orang yang bangun mendatangi imam atau penguasa, menyuruhnya yang baik dan melarangnya yang buruk pada jalan Allah Ta'ala. Lalu imam itu membunuhnya di atas yang demikian. Diriwayatkan Al-Hakim dari Jabir. Nabi SAW bersabda, jihad yang sebaik-baiknya ialah kata-kata kebenaran pada sultan yang zalim. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Nabi SAW menyifatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan sabdanya, sepotong tanduk dari besi tiada menghalanginya pada jalan Allah oleh cacian orang yang mencaci. Meninggalkan perkataannya yang benar tidak adalah baginya yang menjadi teman. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Tatkala orang-orang yang bersikap keras pada agama mengetahui bahwa perkataan yang lebih utama ialah kata kebenaran pada sultan yang zalim, dan bahwa orang yang bersikap demikian apabila dibunuh, maka mati syahid, sebagaimana yang tersebut pada hadis-hadis, maka mereka tampil kepada yang demikian, membawa dirinya kepada kebinasaan, menanggung berbagai macam azab kesengsaraan. Bersabar di atas yang demikian pada jalan Allah Ta'ala, dan mereka berbuat karena Allah untuk apa yang diserahkan mereka dari kebagusan tujuannya pada sisi Allah. Dan jalan mengajari sultan-sultan menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat mungkar ialah apa yang telah dinukilkan oleh ulama-ulama terdahulu. telah kami paparkan sejumlah dari kitab halal dan haram, dan sekarang akan kami ringkaskan dengan beberapa hikayah atau cerita yang memperkenalkan cara pengajaran dan betapa caranya menantang sultan-sultan itu. Di antaranya, apa yang diriwayatkan tentang tantangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terhadap pembesar-pembesar Quraisy ketika mereka bermaksud jahat kepada Rasulullah. Ceritanya ialah apa yang diriwayatkan dari Urwah radhiyallahu an yang mengatakan, "Aku berkata kepada Abdullah bin Amr, alangkah banyaknya apa yang aku lihat. Orang Quraisy itu memperolehnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilahirkan dari hal permusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Abdullah bin Amr berkata, "Aku datangi mereka itu dan orang-orang mereka yang terkemuka pada suatu hari telah berkumpul pada Hijr Ismail alaihi salam. Mereka itu menyebutkan, memperkatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, belum pernah kita melihat seperti apa yang kita sabar dari hal laki-laki itu." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membodohi orang-orang kita yang penyabar, telah memaki bapak-bapak kita, memburukkan agama kita, mencerai-beraikan kumpulan kita, dan mencaci Tuhan-Tuhan kita. Kita telah bersabar di atas keadaan yang besar yang timbul dari orang itu. Dan kata-kata lain yang serupa itu dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Dalam hal keadaan demikian, tiba-tiba muncul Rasulullah SAW di hadapan mereka. Beliau terus berjalan sehingga beliau beristilam atau mengangkat tangan kepada sudut Ka'bah atau Ar-Rukun. Kemudian beliau lalu di hadapan mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah. Tatkala Rasulullah SAW lalu di hadapan mereka, maka dikatakannya Rasulullah SAW dengan sebagian kata-kata penghinaan. Berkata Abdullah bin Amr, "Aku ketahui yang demikian pada wajah Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW berjalan melakukan tawaf. Tatkala lewat di hadapan mereka pada kali kedua, lalu mereka mengatain lagi seperti yang pertama tadi, "Aku ketahui demikian pada wajahnya sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau lalu dari situ. Tatkala lewat di hadapan mereka pada kali ketiga, lalu mereka itu mengatainya lagi seperti semula. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti kemudian bersabda, "Adakah kamu mendengar, wahai sekalian orang Quraisy? Demi Allah, yang nyawa Muhammad dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk dibunuh." Berkata Abdullah bin Amr selanjutnya, "Kamu Quraisy itu lalu menundukkan kepalanya, sehingga tiada seorang pun dari mereka, melainkan seakan-akan di atas kepalanya seekor burung yang jatuh ke atas kepalanya, sehingga yang sangat terbijak pada kepalanya menerima yang demikian itu untuk ditempatkannya dengan sebaik-baiknya perkataan yang diperolehnya itu." Sehingga Abdullah bin Amr itu mengatakan, "Pergilah wahai Abu Qasim," panggilan kepada Rasulullah SAW, "dengan baik. Demi Allah, engkau bukan orang bodoh." Berkata Abdullah lagi, "Lalu Rasulullah SAW pergi, sehingga pada keesokan harinya mereka berkumpul pula pada Hijr itu, dan aku bersama mereka. Lalu mereka berkata sebagian mereka kepada yang lain, 'Kamu ingat apa yang sampai daripada kamu dan apa yang sampai kepada kamu daripadanya, sehingga apabila ia berhadapan dengan kamu dengan apa yang tiada kamu sukai, kamu tinggalkan dia.' Pada ketika mereka itu sedang demikian, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul. Lalu mereka melompat kepadanya sebagai lompatan seorang laki-laki serentak. Mereka itu mengelilingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Engkau yang berkata demikian, engkau yang berkata demikian." Karena telah sampai kepada mereka kata-kata yang menghinakan Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Berkata Abdullah selanjutnya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar, aku yang mengatakan demikian." Berkata lagi Abdullah, lalu aku melihat seorang laki-laki dari mereka mengambil kumpulan selendangnya, mau mencekik leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abdullah lagi, lalu bangunlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tanpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun. Beliau berkata sambil menangis, "Celakalah kamu. Apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku Allah?" Berkata Abdullah. Kemudian orang-orang Quraisy itu pergi. Bahwa yang demikian adalah yang paling berat yang aku lihat orang Quraisy memperolehnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Bukhari dengan diringkaskan. Pada riwayat lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an yang mengatakan, di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di halaman Ka'bah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'id. Lalu ia memegang bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ia melilitkan kainnya pada leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencekik leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu an, lalu memegang baunya dan menolaknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan Tuhan Allah, padahal ia telah datang kepadamu dengan keterangan-keterangan dari Tuhanmu?" Diriwayatkan Bukhari dari Abdullah bin Amr. Diriwayatkan bahwa Muawiyah radhiyallahu an menahan pemberian harta kepada orang yang biasa menerima. Lalu datang kepadanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ia berkata kepada Muawiyah, "Hai Muawiyah, bahwa harta itu tidaklah dari jerih payahmu, tidak dari jerih payah bapakmu, dan tidak dari jerih payah ibumu." Berkata yang meriwayatkan, maka Muawiyah marah dan terus turun dari mimbar seraya berkata kepada orang banyak, "Tetap pada tempatmu masing-masing." Ia menghilang sejenak dari pandangan orang banyak. Kemudian ia datang lagi kepada mereka dan beliau sudah mandi lalu berkata, "Bahwa Abu Muslim mengatakan kepadaku dengan kata-kata yang membuat aku marah. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Kemarahan itu dari setan. Setan itu dijadikan dari api. Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila marah salah seorang kamu, maka hendaklah mandi.' Aku masuk ke rumah, lalu aku mandi. Dan benarlah Abu Muslim, bahwa harta itu tidak dari jerih payahku dan tidak dari jerih payah bapakku. Marilah akan aku berikan kepadamu semua." Diriwayatkan dari Dobbah bin Muhsin Al-Anzi yang mengatakan, adalah Abu Musa Al-As'ari, Amir dari Basrah, apabila ia berpidato di hadapan kami, ia memuji Allah dan menyanjungnya dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa kepada Umar radhiyallahu an. Berkata Dobbah, yang demikian itu membuat aku marah. Lalu aku bangun berdiri seraya mengatakan kepadanya, "Bagaimanakah engkau tentang sahabatnya, maksudnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Engkau lebihkan Umar daripadanya." Lalu Abu Musa menyebutkan keduanya, berdoa kepada keduanya. Kemudian ia menulis menulis surat kepada Umar, mengadukan aku dengan mengatakan bahwa Tobah bin Muhsin Al-Anzi menantang aku dalam pidatoku. Lalu Umar membalas suratnya dengan mengatakan, bawalah ia kepadaku. Tobah meneruskan ceritanya. Lalu aku dibawanya kepada Umar. Aku datang, lalu aku mengetok pintunya. Ia keluar kepadaku seraya bertanya, siapakah engkau? Aku menjawab, aku Tobah. Lalu Umar mengatakan kepadaku, tidak, marhaban. Tidak engkau memperoleh kelapangan, dan tidak ahlan, tidak engkau datang kemari sebagai keluarga. Aku menjawab, adapun marhaban atau kelapangan, maka dari Allah. Adapun ahlan, aku tiada mempunyai keluarga dan harta. Maka dengan apakah engkau menghalalkan atau membolehkan mendatangkan aku dari Basrah? Tanpa dosa yang aku kerjakan dan tanpa sesuatu yang aku lakukan. Umar Jawa'an menjawab, apakah yang mendorong kepada percekcokan antara engkau dengan petugasku Abu Musa? Tobah meneruskan ceritanya, sekarang aku mengatakan, akan aku terangkan kepadamu mengenai Abu Musa itu. Sesungguhnya aku terangkan kepadamu, sesungguhnya ia apabila berpidato di hadapan kami, lalu memuji Allah dan menyanjungnya, dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menyambung dengan berdoa kepadamu. Hal yang demikian membawa aku marah. Lalu aku bangun berdiri mengatakan kepadanya, bagaimanakah engkau tentang sahabatnya, maksudnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Engkau lebihkan Umar daripadanya. Lalu Abu Musa mengumpulkan keduanya dengan doa. Kemudian ia menulis surat kepadamu, mengadukan aku. Tobah meneruskan ceritanya. Lalu terdoronglah Umar radhiyallahu anhu dengan tangisan yang menyedihkan. Seraya berkata, engkau, demi Allah, yang lebih memperoleh taufik dan petunjuk daripada Abu Musa. Maukah engkau mengampunkan dosaku? Semoga Allah mengampunkan dosamu. Tobah meneruskan ceritanya. Lalu aku menjawab, kiranya Allah mengampunkan dosamu, wahai Amirul Mukminin. Tobah meneruskan ceritanya. Kemudian terdoronglah Umar radhiyallahu an dengan tangisan yang menyedihkan seraya berkata, demi Allah, sesungguhnya satu malam dan satu hari dari Abu Bakar adalah lebih baik dari Umar dan famili Umar. Bolehkan saya ceritakan kepadamu tentang malam dan harinya Abu Bakar itu? Aku menjawab, ya boleh. Umar radhiyallahu anhu berkata, adapun malam, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mau keluar dari Makkah, lari dari kaum musyrik. Beliau keluar pada malam hari, lalu diikuti oleh Abu Bakar. Sekali Abu Bakar itu berjalan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali di belakangnya, sekali di kanannya, dan sekali di kirinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa ini, wahai Abu Bakar? Aku tiada mengetahui ini dari perbuatanmu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, aku teringat akan pengintaian, maka aku berada di hadapan engkau. Aku teringat akan engkau dicari orang, maka aku berada di belakang engkau. Sekali di kanan engkau dan sekali di kiri engkau. Aku tiada merasa aman terhadap engkau. Umar radhiyallahu anhu berkata, lalu Rasulullah SAW berjalan kaki pada malamnya itu dengan ujung jari-jari kakinya, sehingga tipis. Tatkala Abu Bakar melihat bahwa ujung jari-jari kaki Rasulullah SAW telah tipis, lalu ia membawa beliau atas kuduknya dan merasa sulitnya, sehingga sampailah ke pintu gua pada bukit Tsur. Lalu ia menurunkannya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, jangan engkau masuk ke gua ini sebelum aku masuk terlebih dahulu. Kalau ada di dalamnya sesuatu, niscaya akan kena aku sebelum engkau." Umar radhiyallahu anhu meneruskan riwayatnya. Maka masuklah Abu Bakar dan dia tiada melihat sesuatu di dalamnya. Lalu ia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasukkannya ke dalam gua. Adalah dalam gua itu suatu lubang yang di dalamnya ular-ular kecil dan ular-ular besar. Lalu Abu Bakar menutupkan lubang itu dengan tapak kakinya, karena takut keluar dari lubang itu sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyakitinya. Binatang-binatang itu menggigit Abu Bakar pada tapak kakinya dan membuat air mata Abu Bakar jatuh berderai pada kedua pipinya dari kesakitan yang diperolehnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, jangan engkau gundah bahwa Allah beserta kita." Maka tatkala Allah Ta'ala menurunkan ketenangan dan ketenteraman hati kepada Abu Bakar. Maka inilah malamnya. Adapun harinya, maka tatkala telah wafat Rasulullah SAW, orang Arab itu lalu murtad. Sebagian mereka berkata, "Kita mengerjakan sholat dan tidak menunaikan zakat." Lalu aku datang kepada Abu Bakar. Aku tidak teledor menasihatinya. Lalu aku berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambillah manusia dengan kejinakan hati dan berbelas kasihanlah kepada mereka." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku mempunyai orang-orang perkasa pada masa jahiliyah dan orang-orang lemah pada masa Islam. Maka dengan apakah aku berjinakkan hati kepada mereka? Rasulullah SAW telah diambil, telah wafat, dan wahyu telah terangkat, telah putus. Maka demi Allah, jikalau mereka tidak mau memberikan kepadaku tali pengikat unta yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku perangi mereka." Umar radhiyallahu an meneruskan ceritanya. Maka kami pun berperanglah. Demi Allah, adalah Abu Bakar itu memperoleh petunjuk dalam urusan itu. Maka inilah harinya. Kemudian Umar radhiyallahu an menulis surat kepada Abu Musa, mencercai apa yang telah dilakukannya itu. Dari Al-Asma'i yang mengatakan, Atok bin Ali bin Abi Rabah masuk ke tempat Abdul Malik bin Marwan. Ia sedang duduk atas kursi kebesarannya, dikelilingi kaum bangsawan dari tiap-tiap suku. Peristiwa ini terjadi di Makkah pada waktu ia menunaikan ibadah haji pada masa kekhalifahannya. Tatkala Khalifah Abdul Malik melihat Atok, lalu bangun menghormatinya dan mendudukkannya di atas kursi kebesaran itu. Dan Abdul Malik duduk di hadapannya seraya berkata, "Wahai Abu Muhammad," panggilan pada Atok, "apa hajatmu?" Atok menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah, pada tanah haram Allah dan tanah haram Rasulnya. Berjanjilah dengan pembangunan akan tanah haram itu. Takutlah akan Allah mengenai anak-anak kaum Muhajirin dan Ansor, dengan sebab mereka engkau duduk pada majelis ini. Takutlah akan Allah mengenai penghuni-penghuni benteng, bahwasanya mereka itu benteng kaum Muslimin dan yang mementingkan urusan kaum muslimin. Sesungguhnya, engkaulah seorang diri yang bertanggung jawab dari hal mereka. Takutlah akan Allah mengenai orang di pintu engkau. Janganlah engkau melalaikan akan hal mereka. Dan janganlah engkau menguncikan pintu engkau tanpa mereka. Lalu Khalifah Abdul Malik berkata kepada Atok, "Ya, akan saya laksanakan." Kemudian Atok bangkit dari duduknya dan berdiri. Lalu ia dipegang oleh Abdul Malik seraya berkata, "Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya engkau meminta kepada kami keperluan orang lain dan telah kami tunaikan. Maka apakah hajatmu sendiri?" Atok menjawab, "Aku tiada berhajat apa-apa kepada makhluk." Kemudian beliau keluar. Lalu Abdul Malik berkata, "Demi kiranya inilah kehormatan diri." Diriwayatkan bahwa Al-Walid bin Abdul Malik berkata pada suatu hari kepada penjaga pintunya, "Berdirilah di pintu. Apabila orang datang kepadamu, maka suruhlah masuk ke tempatku supaya ia berbicara dengan aku." Maka penjaga pintu itu pun berdiri di pintu sebentar waktu, lalu datanglah Atok bin Abi Rabah. Dan penjaga pintu itu tiada mengenalnya. Lalu penjaga pintu itu menegur, "Ya Syekh, masuklah ke tempat Amirul Mukminin." Beliau menyuruh yang demikian. Maka Atok pun masuk ke tempat Al-Walid. Dan di sisinya ada Umar bin Abdul Aziz. Tatkala Atok telah berdekatan dengan Al-Walid, maka Atok mengucapkan, "Assalamu alaik ya Walid." Berkata yang meriwayatkan, maka Al-Walid marah kepada penjaga pintunya, seraya berkata kepadanya, "Celakalah engkau, aku menyuruh engkau, bahwa engkau masukkan ke tempatku orang yang akan berbicara dengan aku, dan yang akan bercakap-cakap di malam hari dengan aku. Lalu engkau masukkan ke tempatku orang yang tidak senang menyebutkan aku dengan nama yang telah dipilih oleh Allah kepadaku." Penjaga pintu itu menjawab, "Tiada lalu di hadapanku seorang pun selain dia." Kemudian Al-Walid berkata kepada Atok, "Duduklah." Kemudian Atok menghadapkan mukanya kepada Al-Walid, bercakap-cakap dengan dia. Maka adalah di antara apa yang dipercakapkan Atok, ialah Atok mengatakan kepada Al-Walid, "Sampai kepada kami kabar bahwa dalam neraka Jahannam ada sebuah lembah yang dinamakan Habbah, disediakan oleh Allah bagi imam atau penguasa yang dolim dalam pemerintahannya." Maka pingsanlah Al-Walid dari perkataan Atok itu. Al-Walid itu duduk di hadapan muka pintu majelis itu. Lalu ia jatuh tersungkur ke tengah-tengah majelis dalam keadaan pingsan. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Atok, "Engkau bunuh Amirul Mukminin." Atok lalu memegang lengan Umar bin Abdul Aziz. Lalu dengan keras memijitkannya seraya berkata, "Wahai Umar, bahwa urusan itu sungguh-sungguh." Maka ia pun bersungguh-sungguh. Kemudian Atok itu bangun berdiri dan pergi. Maka sampailah berita kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Aku berdiam setahun yang terus aku dapati kesakitan pijitannya pada lenganku."